Pada pembahasan terakhir telah kita dengarkan agar kita memiliki sifat kasih sayang kepada mereka, mencium dan bersikap adil kepada mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah mengatakan bahwa dahulu para salaf suka untuk berbuat adil kepada anak-anak mereka meskipun dalam masalah mencium. Kemudian kita masuk pada yang ke-9. Sebagaimana disebutkan oleh Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala, ayu'allimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim. Hendaknya para orang tua mengajari anak-anak mereka hal-hal yang sangat penting dibutuhkan oleh mereka, oleh si anak, terkait dengan urusan agama. Ba'da bulughihim, setelah anak-anak tersebut balig. Jadi ketika anak-anak kita sudah balig, kita ajari permasalahan-permasalahan agama yang penting untuk mereka ketahui. Kata beliau, wa dzalika fima yata'allaqu bi iqamati faraidillah, yaitu terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah, salat dan seterusnya. Karena mereka ketika sudah balig itu mukallafun, sudah terbebani syariat, sudah menjadi mukallaf. Juga kita ajari tata cara mandi, mandi janabah dan yang semisalnya. Kalau perempuan ya kita ajari permasalahan hijab. Tayib. Demikian pula hal-hal lainnya yang perlu untuk mereka ketahui. Karena mereka sudah balig, sudah dewasa. Tayib, sudah terbebani syariat. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa aktsarul aulad, dan mayoritas anak, innama jaa fasaduhum, sebab kerusakan mereka, hancurnya mereka, min qibalil aba, bersumber dari ayah-ayah mereka, orang tua mereka. Wa imhalihim lahum, di antaranya karena orang-orang tua mereka menelantarkannya, tidak perhatian kepada mereka. Wa tarki ta'limihim faraiduddin wa sunanah, para orang tua tidak mengajari mereka hal-hal yang wajib dalam agama Islam ini, demikian pula perkara-perkara yang sifatnya sunnah. tidak diajari mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib seperti ini, tata caranya, syaratnya, rukunnya, fadilahnya, manfaatnya. Yang sunnah ini, tata caranya seperti ini, syarat rukunnya seperti ini, manfaat keutamanya seperti ini. Tidak diajari oleh orang-orang tua mereka. Fa'adha'uhum sigara. Para orang tua menelantarkan anak-anak tersebut di saat kecil, tidak memberikan pendidikan yang sepenuhnya terkait dengan agama kepada putra-putrinya. Falam yantafi'u bi anfusihim. Sehingga mereka pun si anak tidak bisa mengambil manfaat dari diri-diri mereka sendiri. Ya. Tidak bisa bermanfaat bagi diri-diri mereka sendiri. Salat wajib yang seharusnya rukunnya terpenuhi, tumakninah. Tapi karena orang tua tidak mengajari mereka, salatnya pun asal-asalan. Yang penting sholat gitu aja, sehingga sholat yang dia lakukan pun ya tidak bermanfaat bagi dia. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan yang kotor, perbuatan yang mungkar. Tapi karena sholat si anak tadi ya sak geleme, asal-asalan, rukun-rukunnya tidak terpenuhi, tumakninah juga tidak, akhirnya sholat yang mereka lakukan pun tidak bermanfaat. Ya sholat tapi akhlaknya ya jelek. Ya sholat tapi adabnya juga enggak berubah. Ya, sholatnya tidak bermanfaat, tidak menjadikan dia sebagai ya anak yang baik, akhlaknya bagus, adabnya wahagala. Wah. Kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim selanjutnya, walam yanfa'u aba'ahum kibar. Dan ketika mereka sudah besar, sudah dewasa, mereka pun tidak bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Tidak bisa memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Kama ataba ba'duhum waladah, sebagaimana sebagian dari orang tua menyalahkan anaknya alal uquq, ketika si anak durhaka kepada orang tua. Si anak pun menjawab dengan santainya, ya abati, wahai ayahku, innaka aqaqtani shagiran, sesungguhnya engkau dulu telah menyia-nyiakan aku ketika kecil, tidak mendidikku sebaik-baiknya, faaqaqtuka kabiran, aku pun ya tidak berbakti kepadamu, kepada engkau, kabiran, ketika sudah besar. Wada'tani walidan fa'da'tuka syekhan kabira. Dan engkau dulu menelantarkan aku ketika masih kecil, aku pun ya menelantarkan engkau ketika engkau sudah ya sepuh, sudah tua. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekecil apapun yang kita berikan kepada putra-putri kita, itu sangat bermanfaat kepada mereka, demikian pula kelak akan bermanfaat kepada kita pribadi ketika kita sudah ya masuk usia tua dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 kata Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Hafizullah Ta'ala. Yang ke-10 adalah al-inayatu bibnihim au bibintihim biikhtiyari zawjah as-salihah lahu au zawji as-salihi libnatihi. Hendaknya para orang tua perhatian terhadap putra-putrinya dengan memilihkan pasangan hidup yang soleh ataupun solihah. Ya, memilihkan pasangan hidup yang soleh maupun solihah. Kenapa demikian? Fa inna hadza min tamamin nasihati lahum. Karena ini sebagai bentuk nasihat yang sempurna kepada mereka. Karena setelah berkeluarga kan sudah misah. Ya kan? Kalau putri berarti sama suaminya. Kalau suami berarti hidup sama istrinya. Kan gitu. Sudah ya mengarungi samudra kehidupan sendiri, tidak lagi bergantung kepada orang tuanya. Sehingga sebagai bentuk nasihat yang sempurna kepada mereka adalah memilihkan pasangan hidup yang soleh maupun solihah. Dan itu juga sebagai bentuk perwujudan ya, pemberian hak kepada mereka. Dan harus hati-hati jangan sampai terjadi kepada para ayah, orang tua. Hendaklah mereka berhati-hati dari memaksa putrinya, memaksa dia untuk menikah dengan seseorang yang dia tidak inginkan, yang dia tidak suka terhadapnya. Ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, khasatan terlebih khusus ingkanan qad raddadhu, jika sang putri sudah menolaknya. Afan bi, aku enggak mau. Moh. Atau dengan bahasa mereka, mungkin ngambek dan seterusnya. Ya, orang tua insyaallah lebih paham gaya si putri. Ya. Terlebih lagi ketika sang putri menolak orang tersebut, ya, laki-laki tersebut karena agamanya, ataukah ya karena agamanya yang kurang. Ya, putrinya enggak mau karena orang itu agamanya kada wa kada, demikian dan demikian. Ya, hati-hati orang tua untuk mangsanya. Wes pokoknya kalau tetap merasa aku sebagai ayahmu kudu gelem. Ya, mau tidak mau harus mau. Jangan. Ya. Wa nu'akkidu huna 'ala annahu yajibu 'alal ab ayattaqiyallah fi ibnati. Dan kami tekankan lagi di sini kata beliau. Wajib bagi sang ayah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla terkait dengan putrinya. Hendaknya dia betul-betul memilihkan pasangan hidup untuk putrinya, seorang laki-laki yang soleh, yang bermanfaat, yang akan bisa memberikan manfaat kepada putrinya, yang akan menjaga putrinya terkait dengan dunia dan agamanya. Dan sebagai pemegang amanah atas putrinya, karena putri itu merupakan amanah dari Allah Azza wa Jalla yang kemudian engkau titipkan kepada para suami atau kepada suami si putri, ya, maka tentu saja ketika kita menitipkan sebuah titipan, kita pun memilih ya orang yang terpercaya. Baik, jangankan masalah ya seperti ini, perkara yang terkait dengan dunia saja tentu saja kita milih ya yang amanah, kita mengirim paket ke Surabaya, ya kan, milih-milih, wah kalau nitip yang sana itu biasanya sampai sana remuk, wah telat sampai ambil kadaluarsa dan seterusnya, wah gak amanah itu wis. Padahal itu masalah dunia ya, apalagi ini masalah amanah dari Allah Azza wa Jalla, seorang putri yang kelak kalau kita telah meninggal dunia, ya putra-putri kita yang akan bermanfaat kepada kita. Tayyib, wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita pelajari, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal, barakallahu fiikum.